Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-34 tentang khabar kana. Khabaru kana al-awwalu khabaru kana huwa kullu khabarin limubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha. Khabar kana adalah setiap khabar dari mubtada. Kita sudah lewat pembahasannya tentang bab mubtada khabar. Maka nanti ya beberapa aturan-aturan pada khabar itu berlaku juga pada khabar kana. Karena asalnya khabar kana itu adalah khabar. Ya, asalnya adalah khabar. Maka menjadi penting memahami bab mubtada khabar di awal. Jadi khabar kana adalah ya, setiap khabar dari mubtada yang masuk padanya kana atau salah satu dari saudara-saudaranya kana. Mislu kanal muallimu hadiran. Hadiran di sana i'rabnya khabaru kana mansubun bil fathati. Kenapa kana khabar kana mansub? Isim kana dia marfu sebagaimana telah kita bahas. Contoh yang lain, asbahal ilmu muntasyiran, ilmu itu menjadi tersebar. Ya, muntasyiran khabaru asbaha. Asbaha akhu min akhwatihi min akhwatiha min akhwati kana. Asbaha ini salah satu dari saudara-saudaranya kana. Muntasyiran ya khabar asbaha mansubun bi fathah. Contoh yang lain, zallal qudatu adilina. Ya, para hakim itu ya, adalah orang-orang yang adil. Atau para hakim itu yang menjadi adil. Adilina khabar zalla mansubun bil ya'i li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Adilina khabar zalla mansub dengan ya karena dia jamak mudzakar salim. Kemudian masuk poin kedua, ya yakunu khabaru kana. Khabar kana itu bisa berupa ya, jadi pokoknya khabar kana itu adalah dulunya khabar dari mubtada. Ya maka nanti ini jenisnya juga kurang lebih sama dengan khabar. Karena khabar itu pertama imma isman zahiran. Sama khabar kana juga yang pertama imma isman zahiran kama fil amsalatis sabiqah. Sebagaimana isi apa contoh-contoh yang sebelumnya. Kemudian al-ba'u au syibhuhu au syibha jumlatin atau bisa berupa syibhu jumlah yaitu zarfun au jarun wa majrurun. Misal contohnya asbahal dhillu fawqal azhari. Asbahal dhillu fawqal azhari. Pada pagi hari bayangan itu ya, di atas bunga-bunga. Fauqa al-azhar syibhu jumlatin min ya min zarfi min zarfin wa mudafun ilaihi khabaru asbaha. Jadi fauqa al-azhar syibhu jumlah yaitu dari zarf dan mudaf ilaihnya sebagai khabar asbaha. Jadi sepaket jadi i'rab sebagai khabaru asbaha. Contoh yang lain adha as-samaku fisyabakah, fisyabakati. Pada waktu duha ikan itu ya, ada di jaring. Fisyabakah jarun wa majrurun khabaru adha. Jar dan majrur sepaket dia sebagai khabar adha. Kemudian ajimu jim. Au jumlatan ismiyatan au fi'liyatan. Khabar kana bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sama semisal khabar. Khabar juga bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Misal contohnya, kana syatta'u barduhu syadidun. Musim dingin itu dinginnya dingin sekali. Maka barduhu syadidun, jumlatun ismiyatun khabaru kana. Jumlah ismiyah sepaket dia sebagai khabar, khabar kana. Contoh yang lain, man fakkal hazinu yabki. Yabki jumlatun fi'liyatun khabaru man fakka. Yabki jumlah fi'liyah sepakat sebagai khabar man fakka. Sayati dirasatul fiqrati al-jim inda syarhi jumlati wa makaniha minal i'rabi fil babi rabi'i. Akan datang penjelasan ya, pembahasan yang jim ini, yang c, pada penjelasan tentang ya, pembahasan tentang jumlah itu kalimat dan posisinya dalam i'rab di bab keempat. Di bab keempat. Al-thalithu, yang ketiga, yajuzu takdimu khabari kana idha kana shibhu jumlah idha kana shibhu jumlatin idha kana shibhu jumlatin wasmuha ya ma'rifatun idha kana shibhu jumlatin wasmuha ma'rifatun. Misal contohnya, boleh mengedepankan khabar kana jika khabar kananya tersebut ya, berupa syibhu jumlah dan isimnya ma'rifah. Jadi dengan syarat boleh mengedepankan yadudu taqdimu khabari kana ila ya ila kana jika khabarnya berupa syibhu jumlah. Ila kana ya, syibha jumlatin ila kana ay ila kana khabaru syibha jumlatin ya wasmuha ma'rifatun dan isimnya isim ma'rifah. Jadi persis sama seperti di pembahasan mubtada khobar. Contoh asbaha fi hiyaratin al-kaslan wal muhmilu. Ya, orang malas ya, al-kaslan wal muhmil dan orang yang lalai ya, asbaha fi hiyarah menjadi ya, dalam kebingungan, menjadi bingung. Maka fi hiyaratin jarun wa majrurun khabaruka khabaru asbaha ya, khabar asbaha muqaddamun ya, al-kaslanu ismu asbaha muakharun al-kaslan isim asbaha yang diakhirkan al-muhmilu ma'tufun ya, ala ismi asbaha. Al-muhmil itu ma'tuf kepada isim asbaha yaitu al-kaslan. Selanjutnya. Yang keempat. Ar-rabi'u wajibu takdimu khabari kana idha kana shibha jumlatin wasmuha nakiratan. Boleh mengedepankan khabar kana jika khabarnya itu berupa shibhu jumlah dan isimnya nakirah. Contohnya, mislu kana fil kubi ma'un. Di dalam cangkir itu ada air. Fil kubi khabaru kana. Ya, muqaddamun li'anna ismaha ma'un. Karena isimnya itu ma'un, air, nakiratun. Ya. Karena isimnya yaitu ma'un, ya nakirah. Contoh yang kelima. Kathiran ma tahdafu kana ma ismiha wa yabqa khabaraha wa dhalika ba'da in walau. Banyak atau sering bahwasanya kana dan isimnya itu dihapus kan, tetapi khabarnya tetap ada ya, dan hal tersebut ya biasanya setelah in dan lau. Ini adalah ya perangkat adawatu syarti. Contohnya mislu qad qila ma qila in sidqan wa in kadiban. Qad qila ma qila in sidqan wa in kadiban. Sungguh ya telah dikatakan qad qil ma qil apa yang dikatakan in sidqan wa in kadiban. Ya. Walaupun itu benar wa in kadiban. Ya, walaupun benar ataupun ya dusta. Wa taqdiru takdirnya sebenarnya in kana al maqulu sidqan. Jadi qad qila ma qil in. Jadi ini apa namanya? Kana dan isimnya dihapus. Takdirnya apa? In sidqan itu takdirnya in kana al maqulu sidqan wa in kana al maqulu kadiban. In kana al maqulu sidqan wa in kana al maqulu kadiban. Walaupun ucapannya benar, ya, dan walaupun ucapannya dusta. Contoh yang lain, uridu minka walau kalimatan wahidatan. Aku menginginkan darimu walau satu kalimat saja. Watakdiru contohnya, uridu minka walau kana raddu. Aku menginginkan darimu, ya, meskipun walau kana ar-raddu kalimatan wahidan, meskipun bantahannya hanya satu kata saja. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.